Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita sekarang masuk pada ayat yang ke-12 dari surat At-Taghabun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Allahu la ilaha illa hu wa ala allahi fal yatawakkalil mu'minun. Ma tidaklah asabah menimpa min musibatin dari musibah illa bi'idnillah kecuali dengan izin Allah wa man dan barang siapa yang yu'min dia beriman billahi kepada Allah yahdi, dia Allah akan memberi petunjuk, menunjuki qalbahu hatinya. Wallahu dan Allah bikulli syai'in, bikulli dengan segala syai'in sesuatu, alimun maha mengetahui. Wa ati'ullaha dan taatlah kalian kepada Allah. Wa ati'ur rasul dan taatlah kalian kepada rasul. Fa in maka jika tawallaitum kalian berpaling fa innama maka sesungguhnya tiada lain ala rasulina atas utusan kami, atas rasul kami, al-balaghul mubin, penyampai yang nyata. Allahu la ilaha illahu, Allah la ilaha illahu, tidak ada ilah illahu kecuali dia. Wa alallah dan atas Allah, maksudnya kepada Allah, fal yatawakkal, maka hendaklah bertawakal al-mu'minun, orang-orang mukmin. Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. Tidaklah menimpa dari satu musibah kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Bapak Ibu dan saudara sekalian, musibah ini segala perkara yang tidak kita senangi dan perkara tersebut menimpa kepada seseorang, maka biasa itu disebut dengan musibah. Kalau yang menimpa itu merupakan sesuatu yang disenangi, biasanya itu berupa nikmat. Nah, musibah-musibah atau perkara-perkara yang menimpa kepada seseorang, baik kecil ataupun besar, maka segala sesuatunya itu sudah berada di dalam rencana, berada di dalam izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah satupun perkara yang menimpa kepada seseorang kecuali atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yusibana illa ma kataballahu, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidaklah menimpa kepada kita satu perkara pun kecuali Allah sudah tetapkan keputusan, sudah tetapkan kejadian itu di dalam diri kita ini. Nah, kemudian musibah ini bisa kita menimpa kepada seseorang siapapun, dan perkara itu perkara yang kecil ataupun perkara yang besar. Ya, contoh misalnya musibah yang kecil dan itu bukan sebuah kebetulan. Jadi di dalam perkara ini tidak ada satupun menurut Allah itu yang kebetulan, itu tidak ada. Ketika kita sedang duduk di bawah pohon, tahu-tahu kok kejatuhan kotoran burung, itu tidak kebetulan menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita jalan kesandung, tidak kebetulan menurut Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang sekecil itu pun semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, illa bi'idni, kecuali dengan izin dari Allah. Maksudnya izin dari Allah adalah bi'iradatihi wa qadha'ihi, dengan kehendak dan ketetapan Allah. Jadi tidak ada satu kejadian pun yang lepas dari kehendaknya Allah. Tidak ada satu pun kejadian yang lepas dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian pendapat dari ulama, beliau berpendapat bahwa kalimat illa bi'idnillah diartikan illa bi'ilmillah, kecuali dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun daun yang jatuh kecuali atas pengawasan dan pengetahuan dari Allah taala. Tidak ada satu pun makhluk yang ditimpa musibah kecuali dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa may yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah, yaitu apa kaitannya dengan kalimat sebelumnya? Maksudnya beriman di sini adalah membenarkan dan mengetahui, yusaddiqu wa ya'lamu annahu la yusibahu musibah illa bi'idnillah. Mereka membenarkan dan mengetahui bahwa musibah yang mengenai dirinya itu betul-betul mereka yakin bahwa itu adalah sudah ketetapan dari Allah, maka yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Petunjuk kepada apa? Ada dua perkara. Satu, petunjuk untuk bisa sabar, petunjuk untuk bisa ridha. Lisabri war ridha. Untuk bisa sabar dan bisa ridha. Artinya ketika seseorang itu ditimpa musibah, itu tidak semua orang itu bisa sabar, tidak semua orang itu bisa ridha. Nah, bagaimana kita ini agar bisa sabar, agar kesabaran diberikan oleh Allah ketika kita dapatkan musibah? Maka caranya kita meyakini bahwa apa yang sudah kita terima ini semata-mata ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sesudah kita bisa ridha, bisa kita sabar, kemudian yang kedua, kalimat yahdi qalbah ini di tafsirkan untuk kita ini bisa mengetahui hikmah-hikmahnya. Untuk bisa kita mengetahui rahasia yang terkandung di dalam musibah yang mengenai kepada kita ini. Ada beberapa hadis ya tentang musibah yang mengenai seorang muslimin. Ajaban lil mu'minin, menakjubkan segala perkara. Ajaban li amril mu'minin, menakjubkan segala perkara yang menimpa orang mukmin. Ketika seseorang ditimpa, orang mukmin ditimpa dengan musibah, dia sabar, maka musibah itu menjadi baik untuknya. Dan ketika seseorang diberikan nikmat, seseorang mukmin diberikan nikmat, dia pandai bersyukur, maka dengan nikmat itu pun menjadi kebaikan juga. Nah, ini tidak didapatkan kecuali kepada untuk orang-orang mukmin. Kemudian pada hadis yang lain, ma yusiba lil muslimin, tidaklah menimpa musibah kepada seorang mukmin atau kepada seorang muslim, min nasobin wala wasobin, dari sesuatu yang menimpa kepadanya berupa sakit, kemudian berupa kepayahan. Kita habis pergi amal soleh, kemudian kekeselan di rumah, atau habis kerja kekeselan, kemudian gangguan, kemudian kekhawatiran, kemudian sesuatu yang dia tidak senangi, sampai syaukatu, sampai duri, yusakuha, yang menimpa kepada, yang menusuk jari, menusuk telapak kakinya, illa khotoyahu, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya ini. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosanya dari orang-orang yang tadi. Jadi seorang mukmin semuanya itu jadinya baik. Hanya Bapak Ibu, as-sabru fi sidmatil ula, sabar itu pada kejadian awal. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, sabar itu pada kejadian awal. Jadi pas ketika musibah dir itu, kemudian kita bisa menahan diri. Nah, itu sabar. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu segala sesuatu itu maha mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui dari hikmah-hikmah kejadian-kejadian, termasuk dalam perkara ini adalah hikmah yang terkandung di dalam musibah pada seorang muslim. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-Insyirah itu ada inna ma'al usri yusron fa inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Allah mengulangi dua kali di dalam dua ayat ini. Apa pelajarannya? Ulama-ulama tafsir ini menafsirkan bahwa ketika seseorang itu ditimpa dengan satu kesulitan, minimal Allah itu sudah menyediakan kepada dia itu minimal dua jalan keluar. Jadi saya ulangi, ketika seseorang itu ditimpa dengan satu kesulitan, maka Allah itu sudah menyediakan kepadanya minimal dua jalan keluar, dua kemudahan. Dengan catatan kita mau manut dengan caranya Allah. Tapi kalau kita menyelesaikan masalah dengan nafsu kita, justru kita menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka justru itu akan menambah masalah kita. Jadi menyelesaikan masalah dengan tambah masalah. Misalnya seseorang terlilit ekonomi, kemudian cara menyelesaikan masalahnya itu dengan cara-cara yang tidak syar'i, maka itu akan menambah masalah lagi. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, setiap kita punya masalah, mari kita ini larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lari kepada setan, jangan lari kepada kejadian-kejadian, kepada penyelesaian-penyelesaian yang menyimpang kepada syar'i. Itu nanti bukan akan merampungkan masalah, tapi akan menambah masalah. Orang kepingin sugih, larinya neng dukun. Tidak akan menambah masalah, tapi tidak akan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Lah bagaimana caranya? Wa atiullah wa atiur rasul. Nah, ini ya. Dengan cara kita ini taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada Allah dengan ketika kita mendapatkan musibah tadi, pertama kita kembalikan kepada Allah dengan kalimat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu secara lisan ya. Kemudian Imam Qurtubi menafsirkan wa'atiullah itu dengan kalimat wastaghilu bi ta'atillah wa'malu bi kitabih. Sibukkanlah kalian dengan taat kepada Allah dan beramalah dengan berdasarkan kitab Allah. Ini cara kita taat kepada Allah, bukan dengan cara kita. Kemudian wa'atiur rasul maksudnya al-amalu bisunnati, dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Al-amalu bisunnati bisunnatahi bisunnatahu, dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Nah ini dengan kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dan di sini kalimatnya pada Allah dan pada Rasul ini ada kalimat ati'u. Nah ini ulama-ulama tafsir menafsirkan bahwa taat kepada Allah, taat kepada Rasul ini sifatnya mutlak. Ya, tidak nyang-nyangan. Tidak dengan syarat. Ya. Ini kalimat wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul. Kalau di dalam surat An-Nisa itu ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri, pemimpin-pemimpin dari kalangan kalian. Nah, untuk ulil amri ini tidak ada kalimat atau tidak ada kata atiu, taatlah, tidak. Di sini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin ini bersyarat. Apa syaratnya? Syaratnya yaitu selama tidak bertentangan dengan Allah, tidak bertentangan dengan Rasul. Fa in tawallaitum, maka jika kalian berpaling, fa innama ala rasulinal balagul mubin, maka sesungguhnya Rasul-Rasul Allah itu hanya sebagai penyampai yang nyata. Artinya setiap Rasul atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dibebani untuk orang itu mau. Misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menasihati seseorang, seseorang nggak mau, terus Rasulullah kok dihukum satu kesalahan, tidak. Nah begitu juga dengan kita-kita ini, ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain dan nasihat itu tidak didengar atau tidak mendengarkan nasihat kita, maka kita tidak dianggap dosa oleh Allah karena orang tidak mau dengan nasihat kita. Kita memberikan nasihat-nasihat Islam pada seseorang, seseorang menolak, kita tidak ditulis dosa oleh Allah. Lah di sini menunjukkan bahwa kita target dakwah itu bukan orang itu manut sama kita. Target kita nasihati orang itu bukan orang itu biar manut sama kita. Tapi satu, kalau nanti buka, kita buka di surat Al-A'raf ayat 164 itu, target kita menasihati orang lain, target kita berdakwah itu satu, agar kita lepas tanggung jawab di hadapan Allah, dan yang kedua, agar orang yang kita nasihati ini bertakwa kepada Allah. Jadi kalau di dalam surat An-Nisa ayat surat Al-A'raf 164, ma'dirotan wala allahum yattakun. Ma'dirotan, agar kita punya alasan ketika nanti ditanya, hei si fulan, apakah kamu sudah menasihati orang, menasihati seseorang itu, kita sudah bisa menjawab, sampun ya Allah, sudah ya Allah. Dan yang kedua, wala allahum yattakun, dan agar mereka itu bertakwa kepada Allah, bukan agar mereka tunduk kepada kita, tidak ya. Ini jadi salah kalau kita itu menasihati orang, kemudian kita ini ketika tidak didengar, kita marah-marah, kita melaknat, ini salah. Atau ketika didengar kemudian kita bangga, itu salah ya. Tapi mari kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada ilah, tidak ada sesembahan illahu, kecuali dia Allah. Kalimat tidak ada ilah di sini, la ma'budun siwahu, satu. Tidak ada zat yang patut diibadai kecuali dia. Kedua, wala khaliqun ghairahu, dan tidak ada pencipta selainnya. Ilah itu artinya dari sisi bahasa artinya sesembahan. Maka kalau kita mengatakan la ilaha illallah, itu konsekuensinya kita tidak akan menyembah, tidak akan mengabdi kecuali kepada Allah. Fa alaihi tawakkaltu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin itu bertawakal, berserah diri, dan berserah diri kepada Allah adalah sebaik-baik cara menyelesaikan masalah. Berserah diri kepada Allah itu kunci kebahagiaan, kunci ketenangan kita. Tapi kalau kita menyerahkan kepada kemampuan kita, menyerahkan kepada akal kita, atau menyerahkan kepada manusia setiap kita punya masalah, maka justru itu sumber dari kegalauan kita, sumber dari kekecewaan kita. Maka mari kita setiap punya masalah, kita lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang dapat kita ambil, ya, titik. Penegasan tentang akidah qadha dan qadar, ya. Ya, di sini tadi ma asaba min musibatin illa bi idnillah. Bahwa apa yang menimpa musibah kepada seseorang itu kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita ini menjalani ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ya, apakah kita terus tidak perlu mencari jalan keluar? Kita wajib untuk mencari jalan keluar. Tapi di dalam mencari jalan keluar itu tetap berada di dalam realnya Allah. Karena definisi sabar itu tidak identik dengan statis, tidak identik dengan diam. Petenge ngelih, sabar yen ngene ngomah tok, diam niku mboten wong sabar. Nah, orang perutnya lapar, ya dia berusaha, wajib berusaha untuk mencari makan. Tapi cara mencarinya itu tidak dengan menyimpang syariat. Nah, itu jadi definisi sabar itu bukan berarti kok statis dia meneng wae, tidak, tetapi tetap mencari solusi. Nah, tetapi solusinya ini tetap berada di dalam real-real garis-garisnya Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, siapa yang sabar dan ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk menangkap petunjuk pada hikmat. Ya. Jadi ketika seseorang itu diberikan musibah kemudian dia sabar, nanti di kemudian hari Allah akan berikan hikmah-hikmahnya. Oh iya, dhisik iki aku dikei musibah ini iki hikmah ini, ya. Kalau dulu tidak dikasih itu, oh, mungkin malah jadinya lah itu, ya. Jadi memang seseorang itu kunci untuk bisa sabar itu ngerti hikmahnya, ngerti apa keutamaannya. Contohnya begini, seorang yang jualan mie ayam setiap hari dijalani itu, ya. Setiap hari dodolan, setiap hari dia pagi-pagi sudah ke pasar belanja, habis itu ngeracik bumbu, habis itu nanti mendorong gerobaknya ke jalan, terus menanti pembeli berjam-jam. Kenapa kok setiap hari dia dijalani dengan sabar? Kenapa itu dilakukan dengan kesabaran? Karena dia ngerti keutamaannya, ngerti hikmahnya. Yen iki tak jalani dengan telaten, nanti untuk badi, untuk untung. Nah, itu maka dia bisa sabar. Maka bagaimana kita bisa sabar? Ya dengan kita mengetahui hikmah-hikmahnya. Nomor 4. Ya. Dan ini merupakan solusi setiap kita menyelesaikan masalah. 5. Wajibnya tawakal kepada Allah dengan cara menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka tidak akan mendapatkan kepada orang tersebut kecuali kebenaran dengan izin Allah Taala. Jadi tawakal ini hukumnya wajib. Untuk kita bisa mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, maka kuncinya kita serahkan permasalahan kita ini kepada Allah. Bahkan ada hadis yang Rasulullah ajarkan kepada kita agar kita ini bertawakal kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghitsu, aslih li sya'ni kullahu, wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha tegak, baguskanlah segala urusanku dan jangan engkau serahkan urusanku itu kepada saya sendiri tanpa campur tangan dari engkau walaupun hanya sekejap mata. Nah ini, maka mari Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan ketenangan, ketenteraman hidup kita, kita banyak bertawakal, banyak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya mengandalkan kekuatan akal, jangan hanya mengandalkan kekuatan fisik, jangan hanya mengandalkan kekuatan orang lain, tapi mari kita serahkan urusan kita ini kepada Allah. Nanti Allah akan membantu kita. Bagaimana cara Allah membantu kita? Itu rahasianya Allah. Makanya dalam perkara ini tambahan sedikit bahwa ketika kita minta kepada Allah, hendaknya minta itu dengan cara-cara yang tidak spesifik gitu nih. Karena pemberian Allah terserah kepada Allah untuk kita. Di dalam Al-Quran, doa-doa yang Allah ajarkan kepada kita ini doa-doa yang sifatnya itu masih umum. Jadi sekaligus adab di dalam berdoa kita. Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah Ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia. Lah ini. Lah ulama-ulama tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan kebaikan di dunia itu bukan hanya harta. Sihat wal afiat, sehat wal afiat, kebaikan di dunia. Kemudian al ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, itu juga kebaikan di dunia. Ar-rizqul wasi, rezeki yang luas, kebaikan di dunia. Al-waladu salih al-salihah, anak yang soleh-solehah, itu kebaikan di dunia. Az-zawjatul khasanah, kebaikan di dunia. Tapi Allah di dalam tadi mengajarkan doa tidak terperinci semacam itu. Ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia. Nah, kita mungkin diberikan kebaikan di dunia itu mungkin tidak semuanya. Rezekinya pas-pasan, tapi diberikan ilmu, diberikan banyak sekali mungkin yang lain, diberikan sehat dan seterusnya. Maka tadi salah satu ada berdoa, kita serahkan pemberian Allah itu tergantung Allah. Jadi kita enggak bisa atau enggak boleh doa, ya Allah, kula nyuwun surga dan nanti di dalam surga ada rumahnya yang rumah itu tipenya 36 saja, ya Allah. Nah, catnya hijau, klosetnya dari emas. Terus kamarnya nanti ada lampu hiasnya. Klosetnya duduk saja, ya Allah, ya. Nah, ini kita enggak perlu. Nanti kita, ya Allah, bangunkanlah kami rumah di surga. Perkara rumah tipe ini bagaimana, pemberian Allah lebih baik daripada apa yang kita minta, gitu, okay? Nah, jadi kesannya kita tidak ngatur Allah Ta'ala. Ya, demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Akhiru qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.